Dan pertanyaan yang kedua dari hamba Allah juga. Assalamualaikum Buya. Saat ini alhamdulillah kami sudah berada di Mekah. Ada satu keinginan kami suatu saat sebelum kepulangan ke Indonesia, kami ingin membawa batu dari tanah yang mulia sebagai berkah. Namun katanya tidak boleh membawa bebatuan atau kerikil di kota Mekah atau Madinah. Jika melanggar bisa mengancam kehidupan seseorang, misalnya hidupnya jadi tidak tenang dan lain sebagainya. Apakah ini benar Bu ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini ulama, madhab kita madhab Syafi'i. Dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, mengambil bebatuan ataupun tanah dari tanah haram Mekah dibawa ke tempat halal, kayak dibawa ke Indonesia, hukumnya adalah haram. Bawa kurma aja dikasihkan tetangga, oh bawa tanah, ada apa ini? Pendidikanmu dari mana itu? Ngajinya dengan siapa? Bawa tanah, bawa batu. Ya, awas ya, Ustaz. Dan hukumnya adalah haram. Kalau sudah dibawa ke Indonesia, apakah harus dikembalikan? Kalau Anda mudah untuk mengembalikan, kembalikan. Kalau tidak, tinggal istighfar kepada Allah. Jangan repotin orang. Memang bawanya cuma satu on, tapi satu pesawat. Kembalikannya juga berapa kilo, kan jadi begitu. Repot. Kalau sudah dibawa, sebisa mungkin memang dikembalikan. Kalau biasanya tanah hil dekat. Tanah halal, ada tanah haram, ada tanah halal. Kita ini halal. Jadi dikembalikan. Kalau tidak, karena haram tinggal istighfar saja. Tidak boleh punya keyakinan yang lain-lain. Bisa jadi kaya. Oh, ini macam-macam. Ini bawa duit Mekah nanti bisa kaya, jadi apa, pesugihan. Wah, ini pasti gurunya yang salah, kebelinger tuh ya. Jangan membawa, enggak usah bawa yang demikian itu. Batu ceritanya berkah. Wah, ini kacau ini. Berkah tidak diambil dengan cara melakukan yang haram. Buat cincin, ini cincin saya ambil, dipikir bangga dia. Ini si batu cincin ini saya ambil dari Mekah, berkah. Tidak, ente haram. Haram dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ada madhab yang mengatakan makruh, seperti madhab Imam Ahmad bin Hanbal, makruh sesuatu yang tidak dianjurkan. Makruh itu adalah di saat tanpa keyakinan macam-macam. Tapi keyakinan bikin sugih dan sebagainya jadi haram, bahkan bisa mengarah kepada kesyirikan nanti. Baik, ini adalah perbedaan di antar madhab. Abu Hanifah mengatakan tidak ada masalah selagi tanpa keyakinan. Cuma kita sebutkan bahwasanya madhab Imam Abu, madhab Syafi'i adalah sangat tepat untuk diterapkan di sini, sebab ada keyakinan macam-macam berlebih-lebihan, bikin kaya, kesugihan, segala macam. Ada yang pergi ke Gunung Kawi, ini naik hajinya pun macam-macam ceritanya. Yang ke Gunung Kawi kalau ngelihat tanah untuk diserahkan ke pesantren Al-Bahjah sih lain cerita, jangan salahkan semuanya. Tapi yang punya keyakinan, ada gini tempat apa. Nah ini biasanya kalau sudah haji itu khayalannya macam-macam itu. Maka langsung haram, gak boleh ngambil sedikit pun, awas hukumnya haram, tidak dapat pahala, dosa, bukan tambah rizki